pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa di dalam menyikapi nas-nas yang umum, nabqa ala umumi, kita harus tetap menyikapinya berdasarkan keumuman lafaz tersebut. Jangan kita mengkhususkan sesuatu yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sampai ada takhsisnya, sampai ada pengkhususannya. Ya. Dan apabila nas tersebut datang karena ada satu sebab, maka jangan kemudian kita mengkhususkan nas tersebut terhadap sebab yang ada, tidak kepada yang lainnya. Sebab kita kembali kepada kaidah annal ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi inti permasalahan yang ditinjau terhadap suatu nas adalah keumuman dari suatu lafaz, bukan karena kekhususan sebab terjadinya. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebab terjadinya itu tentunya itulah yang dimaksudkan oleh nas duhulan awwaliyan. Ya. Terlebih utama yang dimaksudkan oleh nas adalah sebabnya. Nah, akan tetapi terkadang sebagian nas terjadi ta'arud secara zahir, ada pertentangan antara sebagian ayat atau sebagian hadis dengan hadis yang lain. Maka dalam hal ini kita menyikapi nas-nas tersebut, kita persempit keadaannya. Kita lihat sebab mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat itu. Ya, lalu kemudian kita khususkan, terkhusus kepada yang mirip dan yang sama yang bisa dikiaskan pada sebab tersebut, maka dikiaskanlah permasalahan-permasalahan yang lain kepada apa yang sama dengannya. Seperti kejadian yang kemarin yang telah kita sebutkan, contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minal bur as-siyamu fis safar, bukanlah dari kebaikan puasa di waktu safar. Kalau kita menyikapi secara umum akan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, maka ternyata setelah kita melihat sebab, ya, sababul wurud. Kalau hadis dikatakan sababul wurud, kalau ayat dikatakan sababun nuzul, sebab datangnya hadis tersebut ternyata berkenaan tentang seorang yang berpuasa dalam kondisi dia sebagai seorang musafir dan mendapatkan kesulitan, masyakkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang dia untuk berpuasa. Nah, maka dengan ini taltaimul adillah, dalil yang satu dengan dalil yang lain bisa disesuaikan dan digabungkan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya. Al-khas, khusus. Disebutkannya bab al-khas ini setelah am, karena lawan dari am adalah khas. Nah, dan biasanya untuk semakin memperjelas sesuatu, maka kita harus mengenal lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. kata penyair, dengan mengetahui lawan-lawannya maka semakin jelas sesuatu itu. Ta'rifuhu, definisinya. Al-khasu lugatan, al-khas secara lugah, secara bahasa, biddul am, adalah lawan dari umum. Nah, secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, yang dimaksud dengan khas, al-lafzu dallu, lafaz yang menunjukkan, ya, ala mahsurin, atas sesuatu yang dibatasi. Jadi selama ada pembatasannya, ketahuilah itu menunjukkan kekhususan. Selama ada batasnya, dan selama tidak ada batasnya, menunjukkan keumuman. Nah, jadi kalau umum bila hasrin, tanpa batas, maka khusus bihasrin, dengan pembatasan. Ya, ungkapan yang beliau sebutkan di sini, ala mahsurin, lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi. Bisyaksin, apakah dibatasinya itu terhadap seseorang, ya, seperti Zaid atau Amr atau Fulan wa Alan, au adadin, ataukah dibatasi dengan bilangan, dibatasinya dengan bilangan, ya, apakah bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ka asma'il a'lam, seperti nama-nama orang. Nah, itu bisyaksin. Ya. Nama orang Zaid, Amr, Muhammad, Ali. Wal isyarah, dan seperti isim isyarah, ya. Naam, telah diisyaratkan pada sesuatu. Seperti hada, zalika, tilka, haulai. Nah, itu sudah menunjukkan dengan diisyaratkan sesuatu, berarti sesuatu itu ma'ruf, diketahui, telah dibatasi. Wal adad, dan bilangan, jumlah, hitungan. Fakharaja biqaulina ala mahsur, maka keluarlah, ya, dengan pernyataan kami ala mahsur, maka tidak termasuk dalam definisi ini al-am. Adalah am, karena kalau am, lafaz yang menunjukkan sesuatu tanpa batas. Nah, ini pengertian al-khas. Al-khas itu bentuk fa'il, masdarnya al-khusus, ya. Paham ya, kawan? Jadi ada yang namanya am, lawan daripada am itu adalah khas. Am ya bentuk fa'ilnya, masdarnya al-umum. Khas bentuk fa'ilnya, masdarnya al-khusus. Sama, maknanya sama. Ya. Tapi ada pula yang diistilahkan, ya, sesuatu yang umum lalu dikhususkan. Nah. Ya. kalau ini bukan khas namanya, tapi mengkhususkan yang umum, atau diistilahkan dengan takhsis. Ya, nah inilah yang akan beliau sebutkan. Wa takhsisu lughatan. Ya. Mengkhususkan. Takhsis itu secara bahasa artinya apa? Biddu ta'mim, lawan dari mengumumkan. Melakukan secara umum. Misalnya, anda mengatakan apa? Kullu tullabi najihun. Ini lafaznya apa, ikhwan? Umum, ya kan? Kullu tullabi najihun illa Muhammadan wa Ahmad wa Ali. Nah, illa Muhammad wa Ahmad wa Ali ini apa? Bukan khusus. Namanya apa? Takhsis. Karena mengkhususkan yang umum. Gitu. Mengeluarkan sebahagian orang dari suatu keumuman. Ya. Inilah yang dinamakan takhsis. Naam. Kalau cukup ana misalnya mengatakan kullu tullabi najihun. Kullu tullabi najihun. Lafaznya apa? Hah? Umum. Orang yang melafazkannya itu dinamakan apa? Muammim. Dialah yang mengumumkan, menyebutkan secara umum tanpa ada pengecualian. Naam. Nah, ketika dikecualikan illa Muhammadan wa Ali wa Ahmad, maka dengan ada pengecualian ya, setelah disebutkan umum, ini namanya apa? Takhsis. Yang mengkhususkannya dinamakan mukhassis. Yang mentakhsis, yang mengkhususkan. Wastilahan, yang dimaksud istilah, yang dimaksud dengan takhsis adalah ikhraju ba'di afradilam. Mengeluarkan sebagian dari individu-individu yang umum. Nah, contoh yang lain apa, ikhwan, dalam firman Allah, innal insana lafi khusrin. Al insan al istighraqiyah illa, ha. Berarti ada pengecualian, dikeluarkan itu. Dikeluarkan dari keumuman, itu namanya takhsis. Naam. Jadi istilah yang dimaksud dengan takhsis adalah mengeluarkan sebagian dari individu-individu yang umum. Wal mukhassis, ya. Al mukhassis bi kasri shad, shad yang dikasrah. Mukhassis fa'ilut takhsis, yang melakukan pentaksisan itu. Ya. Kalau misalnya firman Allah illa alladzina amanu wa amilu salihat, mukhassisnya mana? Hah? Allahu azza wa jal walladzi yukhassis. Wahuwa syari' dalam hal ini, yang mentaksis adalah syari' Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Naam. Apakah asy-syari' termasuk sifat Allah? Hah? Hah? Ya, ayuhan nas. Asy-syari' termasuk sifat Allah? La. Allah tidak mensyariatkan. Hah? Hah? Allah yusyarri'. Allah mensyariatkan. Naam. Apakah nama Allah syari'? La, la yathbut. Apakah termasuk sifat Allah at-takhsis, sifatut takhsis, mengkhususkan? Hah? Kaif la tadri? Darasta al-wasitiyah. Hah? Al-Majid. Allah huwa al-mukhassis. Hal min sifatihi takhsis? Hah? Hati dalil. Hah? Surah apa itu mengatakan alladhi yukhassis? Hah? Kita di dalam menetapkan nama dan sifat harus butuh dalil. Apa dalilnya bahwa Allah itu punya sifat takhsis? Mana dalilnya? Abdul Hadi. Ismail. Abdul Malik. Hal min sifatillah takhsis? La. Aywa. Mukhassis. Allah huwa al-mukhassis. Idan min sifatihi. Ha? Al-Halim. Mada tarawna? Ha, Abu Abdullah. Ha, Mahmud. Allah zawajak. Naam. Naqul mada? Min babil ikhbar, naam. Dalam hal mengkhabarkan ikhbar. Iya. Allah yukhassis. Lakin min babil sifat la. Karena kaidah menyatakan babul akhbar awsa min bab as-sifat. Entum? Dalam hal mengkhabarkan itu lebih luas dari bab as-sifat, menetapkan sifat. Kalau menetapkan sifat ya butuh dalil. Bahwa Allah punya sifat ini, Allah tertawa, Allah marah, Allah riba, semuanya dengan dalil. Nah. Ya. Akan tetapi dalam hal mengkhabarkan, na'am. Allah yukhassis. Yadullu ala dhalika adillatun kathira. Fahim tu? Seperti juga istilah ulama ussalaf. Allahu mustawin ala arshihi. Ba'inun min khalqi. Istilah ba'in min khalqi. Tak ada dalilnya dalam Al-Quran sunnah. Ba'in. Ya, sifat al-bainuna. Sifat ba'in min khalqi. Tak ada. Tapi min babil ikhbar. Dan babul ikhbar itu awsa min bab sifat. Naam. Wa yutlaqu ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Dan dimutlakkan pula pada dalil yang terjadi padanya takhsis. Jadi dikatakan misalnya illal ladzina amanu wa amilus salihat, dikatakan ayat illal ladzina amanu ini mukhassis, yukhassisul umum. Itulah. Ya, diitlakkan kepada dalil itu sendiri. Wa illa pada hakikatnya al-mukhassis adalah syari', yaitu Allah. subhanahu wa ta'ala. Naam, ilahun ikhwan. Tafadalu hafidhakum Allah.